mengajar lebih cenderung kepada transformasi ilmu. Artinya, seorang pengajar memiliki satu bentuk maklumat, entah itu pengetahuan, entah itu apa ilmu pengetahuan, atau yang lainnya. Kemudian, ditransfer apa yang ada pada dirinya kepada orang lain. Inilah yang kita katakan bahwasanya mengajar cenderung hanya semata-mata mentransfer dari apa yang dimiliki oleh seseorang kepada orang lain. Memindahkan ilmu pengetahuan yang ada pada dirinya kepada orang lain. Berbeda halnya dengan mendidik, mentarbiyah. Karena unsur mendidik meliputi unsur memberikan irsyad wal bayan, yaitu memberikan bimbingan, penjelasan, dan terlebih daripada itu memberikan uswah hasanah, keteladanan. Seseorang yang dikatakan sebagai pendidik tidak semata-mata dia mengajarkan satu ilmu kepada seorang anak, setelah anak itu faham, hafal, selesai. Tidak demikian. Namun, bagi seorang yang mendidik, ia pun memiliki kewajiban untuk memberikan teladan, memberikan contoh yang ia memberikan keteladanan seraya terus membimbing agar anak didiknya melakukan apa yang ia ajarkan dan apa yang ia perbuat. Dan tentu karena mendidik ini adalah merupakan satu perbuatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka apa yang diperbuat, apa yang dilakukan oleh seorang pendidik harus benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang perlu diketahui, bahwasannya mendidik bukan sekadar untuk mengalihkan, mentransfer ilmu kepada anak didik. Karena mendidik itu merupakan satu bentuk ibadah, maka faktor keikhlasan dan mutaba'ah, ittiba kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, itu sangat diperlukan. Kita melihat banyak orang yang katanya melakukan pendidikan terhadap generasi anak bangsa di negeri ini. Mereka mengatakan bahwasanya kami mendidik. Tetapi apa yang diperbuat tidak menunjukkan kepada apa yang semestinya diajarkan oleh agama. Pendidikan yang diajarkan cenderung liberal, cenderung sekuler, cenderung tidak berpijak kepada nilai-nilai agama. Maka, tanpa keikhlasan, tanpa ittiba kepada apa yang telah dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka pendidikan yang demikian ini justru akan menghancurkan generasi demi generasi. Wal'iyadzu billah. Maka ikhwah fiddin a'azzakumullah, keikhlasan sangat memberikan pengaruh yang besar. Keikhlasan memberikan efek yang luar biasa kepada pengajar itu sendiri ataupun kepada anak didik. Karena sesungguhnya ketika seseorang menunaikan segala sesuatu dengan ikhlas, maka kita harapkan dengan amaliyah yang dilandasi keikhlasan tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pertolongan, memberikan bantuan, memberikan keberkahan kepada anak didik, kepada sistem pendidikan, dan kepada seluruh orang yang terlibat di dalam dunia pendidikan tersebut. keikhlasan adalah merupakan salah satu kunci dari keberhasilan pendidikan itu sendiri. Dan dengan keikhlasan, kita harapkan Allah subhanahu wa ta'ala menjaga diri kita sebagai pendidik, anak didik kita, dan juga yang lainnya. Asy-Syaikh Rabi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala, ketika beliau menjelaskan tentang hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma yang menyebutkan bahwasannya ihfazillah yahfazka, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ihfazillah yahfazka, jagalah dirimu niscaya jagalah Allah subhanahu wa ta'ala niscaya Allah akan menjaga dirimu. Di dalam risalah beliau An-Nibras, Syekh Rabi hafizahullah ta'ala menyebutkan bahwasannya, menukil firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Yusuf, innahu min ibadina al-mukhlas. Sesungguhnya Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam termasuk hamba-hamba kami yang ikhlas. Kata beliau hafizahullah ta'ala, kata Syekh Rabi hafizahullah ta'ala, dengan sebab keikhlasan ini, Allah menyelamatkan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam dari keterjatuhan untuk melakukan maksiat. Lihat di sini faktor keikhlasan. Allah subhanahu wa ta'ala menjaga Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam dari hal-hal yang akan merugikan, dari hal-hal yang akan menjadikan perbuatan durhaka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk tidak terpancing dengan apa yang dilakukan oleh wanita. Kenapa demikian? Di antara sebabnya adalah amal yang ikhlas. Adanya keikhlasan. Adanya keikhlasan yang terhunjam kukuh pada diri Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Maka dengan keikhlasan inilah kita harapkan pendidikan kepada anak-anak kita memberikan keberkahan yang sedemikian besar, terutama kepada kita, anak-anak kita, dan tentu saja semua orang yang mengikuti pendidikan itu dengan landasan ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Karena masalah pendidikan adalah sesuatu yang sangat sangat rentan sekali untuk disisipi dengan berbagai macam niat yang menyimpang. Banyak orang yang mengkomersilkan pendidikan. Memang kita tidak bisa menutup mata, pendidikan memerlukan biaya, memerlukan dana. Tetapi bukan berarti itu lantas menafikan, menghilangkan keikhlasan yang ada pada diri kita. Karena sesungguhnya amaliyah sehingga membuahkan hasil yang baik adalah amal yang dilandasi dengan ikhlas semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga pendidikan harus benar-benar berupaya mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena sesungguhnya ketika pendidikan itu menyelisihi sunnah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kita khawatir justru pendidikan itu akan menyelisihi, akan melenceng sejauh-jauhnya dan akan menimbulkan kebinasaan kepada anak didik ataupun kepada pendidik ataupun kepada siapa yang terlibat di dalam dunia pendidikan itu. Dalam sebuah riwayat yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dalam sunannya dengan sanad yang dinyatakan oleh Syekh Abdul Salam bin Barjas rahimahullah bi sanadin la ba'sa bi insyaallah an Sa'id ibn al-Musayyib radhiyallahu anhu wa rahimah annahu ra'a rajulan yusalli ba'da tulu'il fajri aktsara min rak'atain aw yuqsir fiha ar-ruku' wa sujud fanahahu Sa'id faqala lahu ar-rajulu ya aba Muhammad yu'adzibuni Allahu 'azza wa jalla 'ala salat qala la walakin yu'adzibuka 'ala mukhalafati sunnah. Di dalam sunan di dalam kitab Sunan Al-Kubra juga terdapat di dalam kitab Irwaul Ghalil karya daripada Asy-Syaikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Kita perhatikan dari apa yang dialami oleh seorang imam dari kalangan tabi'in, Sa'id bin Al-Musayyib radhiyallahu anhu wa rahimah. Ketika itu sesungguhnya ia melihat seorang laki-laki sholat selepas terbitnya fajar. Sholat dengan melebihkan atau lebih dari 2 rakaat. Ia memperbanyak ruku, memperbanyak sujud. Maka kemudian Sa'id ibn al-Musayyib radhiyallahu anhu melarang orang tersebut. Dan ia menyatakan kepada laki-laki tersebut, ya Aba Muhammad. Dan kemudian orang-orang yang dilarang tersebut mengatakan kepada Sa'id ibn al-Musayyib radhiyallahu anhu dengan menyatakan, ya Aba Muhammad, yu'adzibuni Allahu Azza wa Jalla ala salati. Wahai Aba Muhammad, apakah Allah akan mengazabku, menyiksaku karena sholat ini? Jadi orang yang sholat banyak ini, banyak kali ini, banyak sekali dia sholat, ruku sujudnya, dicegah oleh Sa'id. Kemudian ia menyatakan, apakah karena sholat ini aku disiksa? Qala, maka jawab Sa'id ibn al-Musayyib rahimahullah, la, tidak tentu saja. Bukan karena sholat engkau disiksa. Walakin yu'adzibuka 'ala mukhalafati sunnah, tetapi engkau disiksa ini karena menyelisihi sunnahnya. Menyelisihi sunnahnya. Banyak orang saya berzikir, kok dilarang zikir? Orang berzikir jamaah tidak boleh begitu, itu menyelisihi sunnah. Kok terus diekspos, yang diungkap ini anti zikir. Masa orang berzikir tidak boleh? Dan begitu. Bukan masalah zikirnya yang tidak boleh, menyelisih sunnahnya. Orang tidak melakukan hal-hal yang menyelisih sunnah, seperti misalnya perbuatan dianggap tidak merayakan hal-hal yang terkait dengan bukti kecintaan kepada Nabi. Dan mereka maulid dianggap tidak mencintai Nabi. Atau ketika dilarang, orang mencintai Nabi kok dilarang. Bukan masalah itunya. Tetapi yang menjadikan titik kesalahan adalah menyelisihi sunnah. Maka kita perhatikan di sini bahwasannya syahid ataupun inti dari permasalahan ini adalah bagaimana seseorang yang dengan sebab mukhalafati sunnah ini yang akan mendatangkan bahaya. Ini yang akan mendatangkan kepada dunia pendidikan, dunia pendidikan yang campur baur. Dan ini tentu saja akan membinasakan segenap orang-orang yang terlibat di dunia pendidikan. Maka al-ikhlas wal mutaba'ah li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan satu bentuk hal yang sangat perlu kita perhatikan dengan benar-benar. Ini di antara bentuk kesalahan di dalam mendidik anak, yaitu tidak adanya keikhlasan. Karena Allah subhanahu wa ta'ala, demikian juga tidak adanya niat untuk ittiba kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Maka pendidikan yang baik adalah bagaimana menanamkan keikhlasan baik kepada kita sebagai pendidik ataupun kepada anak-anak kita sebagai orang-orang yang dididik. Keikhlasan adalah sesuatu yang sangat besar pengaruhnya, sangat kuat asar dampak dari pendidikan tersebut. Jangan sampai keikhlasan atau ittiba kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tergerus, hilang dengan sebab apa? Dengan sebab faktor-faktor ingin meraup dunia, faktor-faktor ingin mengejar status sosial atau yang lainnya. Sehingga kemudian pendidikan itu menyimpang dari arah yang semestinya. Ini yang perlu kita perhatikan dengan baik. Dan kita juga menemukan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam menunaikan masalah pendidikan ini. Mengingat pendidikan ini adalah bahagian dari bentuk ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Asy-Syaikh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah ta'ala menyebutkan bahwasannya ketika kita mengharapkan seorang anak, tentu harapan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan lahirnya seorang anak bisa menggantikan generasi kita yang lebih baik. Artinya bahwasannya kita menginginkan keturunan-keturunan kita adalah keturunan-keturunan yang saleh, keturunan-keturunan yang memiliki ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, keturunan-keturunan yang baik. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menuntunkan sebelum anak itu lahir, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menuntunkan agar kedua orang tuanya benar-benar berittiba kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ini diungkapkan oleh Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah taala bahwasannya al-hirsu ala ittiba'i sunnah hinal jima', semangat untuk mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bahkan ketika anak itu belum lahir. Yaitu ketika apa? Ketika sepasang suami istri berhubungan. Kata beliau hafizahullah ta'ala, wa qawli ma warada minal adhkar as-sabita kama huwa fi sahihain, ayakula bismillahi Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Nabi sallallahu alaihi wasallam menuntunkan demikian. Bahwasannya untuk mengikuti ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar memperoleh keturunan yang baik. Orang tua telah dididik oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dengan memiliki semangat untuk ittiba kepada sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dengan mengucapkan doa dengan namamu ya Allah, ya Allah jauhkanlah kami dari syaitan dan jauhkanlah syaitan dari apa yang telah dari apa yang kau rizkikan kepada kami, yaitu dengan hadirnya seorang anak. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma in qudira ayyafuna bainahuma fi dzalika wa qudiya waladun lam yadurruhu syaitanun abada." Maka apabila Allah takdirkan anak tersebut akan lahir, maka niscaya anak tersebut akan syaitan tidak akan memadaratkan, membahayakan terhadap anak itu selama-lamanya. Syahid daripada riwayat ini bahwasannya ini adalah upaya untuk ittiba'u as-sunnah. Dan ittiba' terhadap sunnah amrun azimun, perkara yang sangat agung. Dan sebelum anak itu lahir, orang tua sebagai calon pendidik telah diberi bimbingan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berpegang teguh kepada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini satu bukti bahwasannya pendidikan itu senantiasa harus bersendikan kepada apa yang sudah dituntunkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sebagai bahan koreksi terhadap apa yang selama ini kita lakukan, sudahkah pendidikan yang kita tunaikan benar-benar dilandasi oleh keikhlasan hanya karena Allah Subhanahu Wa Taala, benar-benar telah mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena di tengah gempuran budaya kekufuran, para penyelenggara pendidikan terkadang goyah menghadapi tawaran-tawaran yang sifatnya dunia. Apalagi kalau sudah diiming-imingi, wah gedungnya kok begini-begini saja, lembaga pendidikan kok ubahnya seperti kontraktor, setahun habis kontrak lagi, mau yang ambil jalan pintas, segera berhubungan dengan pihak bank, nanti kan ada pinjaman dan seterusnya. Kalau pengelola pendidikan tidak iltizam kepada apa yang sudah dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya, bakal hancur, tergiur. Iya ya, kita kan banyak muridnya, kenapa kita tidak ambil saja itu tawaran dari bank? Iya, walaupun mungkin ada bunganya, ya kita serahkan nanti, biar wali murid yang membayar. Kita terima wali murid sebanyak-banyaknya, kita bebani dengan apa? Dengan biaya iuran wajib ya, untuk melunasi ke banknya itu. Ini adalah upaya-upaya syaitan untuk kemudian menyelewengkan arah pendidikan yang semestinya kita tempuh secara lurus dan konsisten. Kalau sudah keikhlasan, yang dikejar adalah target-target duniawiah, yang dikejar adalah hal-hal yang sifatnya ya bisa dilihat oleh kasat mata, tanpa lagi mempertimbangkan bahwasanya pendidikan ini perlu keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pendidikan ini perlu an-nusrah, pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak lagi dipertimbangkan hal-hal yang demikian, maka apa jadinya? Apa jadinya pendidik dan anak didik? Apa jadinya kalau pendidikan tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Sampai kemudian melanggar ketentuan-ketentuan syariat yang ada. Waliyadzubillah. Maka luruskanlah niat kita. Kita ini mendidik anak-anak. Mendidik untuk mencetak generasi yang lebih baik. Yang semata-mata bukan karena kekuatan kita. Bukan karena daya upaya kita. Tetapi kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya kita mengharapkan taufik minallah untuk diri kita dan untuk anak didik kita. Kita mendidik manusia. Bukan mendidik kambing, bukan mendidik monyet. Tapi kita mendidik manusia. Yang kita harapkan anak-anak didik kita mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga menjadi insan-insan yang saleh, yang bertakwa. Yang ia memiliki ilmu. Yang ilmu itu diamalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Ini yang kita inginkan dari hasil jerih payah kita mendidik anak-anak kita. Maka ikhwah fiddin azakumullah, pentingnya kita bersendikan kepada keikhlasan, pentingnya kita bersendikan kepada Rasul, bersendikan kepada ittiba kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian yang perlu juga kita perhatikan di dalam melihat pendidikan itu, pendidikan yang diselenggarakan merupakan satu bentuk kesalahan manakala pendidikan itu tidak memberikan keteladanan yang baik. Tidak memberikan keteladanan yang baik adalah merupakan satu bentuk kesalahan di dalam mendidik anak-anak kita. Dalam sebuah atsar dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu disebutkan bahwasannya Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu belajar kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, "Kunna la natazawwazu 'asra ayatin min fami Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hatta nata'allama ma'naha wal 'amala biha." Faqala kunna nata'allamul ilma wal 'amala. Kami tidak pernah mengambil belajar dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak lebih dari 10 ayat. Hingga ke 10 ayat tersebut kami pelajari makna-maknanya dan kemudian kami mengamalkannya. Kemudian Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu menyatakan, "Kunna nata'allamul ilma wal 'amala." Kami belajar kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam belajar tentang ilmu dan tentang bagaimana mengamalkannya. Artinya bahwasannya Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu selain dia mendapatkan faedah-faedah ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abdullah ibn Mas'ud pun belajar kepada Nabi tentang amalnya. Dari ilmu tersebut, amalnya bagaimana. Artinya bahwasannya seorang pendidik, seorang pengajar, ketika ia mengajarkan kepada anak didiknya tentang kejujuran, maka seorang pendidik dia harus menerapkan pada dirinya untuk bersikap jujur juga. Kalau seorang pendidik mengajarkan kepada anak didiknya tentang pentingnya menjadi seorang yang pemaaf. Maka seorang pendidik harus memberikan teladan. Bagaimana memberi maaf tersebut? Bagaimana memaafkan tersebut? Kalau seorang pendidik mengajarkan kepada anak didiknya tentang akhlak bersikap rahmah, penuh kasih sayang, maka seorang pendidik harus memberikan contoh bagaimana bersikap kasih sayang itu. Jangan seorang pendidik mengajarkan tentang kasih sayang, tentang bersikap rahmah, tapi ia bengis kepada anak didiknya. Sedikit salah anak didiknya langsung dipukul. Sedikit anak didiknya teledor, langsung uppercutnya muncul. Ini tidak sesuai dengan sikap keteladanan tersebut. Manakala kita mengajarkan sesuatu, maka kita pun memberikan contoh keteladanan. Dan inilah yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dan sungguh bagi kalian pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam itu telah ada contoh teladan yang baik. Maka ikhwah fiddin azakumullah, ini faktor keteladanan yang harus dan mesti kita perhatikan dengan sebaik-baiknya. Karena sesungguhnya keteladanan ini adalah pendidikan yang sistem atau metode pendidikan yang paling diakui oleh kalangan para ahli didik. Diakui oleh kalangan para pendidik. Yaitu metode memberikan keteladanan. Ketika anak-anak dididik dengan tanpa metode keteladanan, maka anak-anak mungkin akan kelihatan manut di hadapan kita, penurut di hadapan kita, tapi di belakang kita ia mentertawakan. Waliyadzubillah. Kenapa? Karena tidak konsistennya seorang pendidik. Mengajarkan A, tapi dirinya sendiri B. Mengajarkan tentang sikap kasih sayang, dirinya sendiri galaknya bukan main. Sangarnya bukan main. Sehingga apa? Sehingga yang demikian ini, anak didik tidak lantas mengambil contoh teladan yang baik. Seorang pendidik, walaupun dia tidak banyak berbicara, tapi dia memiliki konsistensi dalam sikap. Sikapnya penuh teladan. Sikapnya penuh kebaikan dan kebaikan. Maka anak didik akan melihat, meniru. Anak didik akan mencontoh. Inilah yang kita harapkan, sehingga dengan demikian kesolehan yang ada pada diri kita itu bisa memancarkan cahaya. Dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, anak-anak kemudian bisa meniru apa yang diperbuat oleh para pendidiknya. Maka sangat penting bagi kita untuk memperhatikan masalah keteladanan ini. Karena sesungguhnya sikap-sikap memberikan keteladanan pada masa sekarang ini adalah sesuatu yang sangat langka. Banyak orang-orang yang katanya mendidik generasi anak bangsa ini, mereka melarang anak-anaknya melakukan sesuatu yang haram, merokok misalnya. Tapi dirinya sendiri, para pendidiknya merokok. Bagaimana mungkin akan melahirkan anak-anak yang baik? Tidak ada contoh, tidak ada teladan dari para pendidiknya. Anak-anak diperintahkan untuk sholat, tapi pendidiknya sendiri tidak memberikan contoh bagaimana sholat yang baik, bagaimana sholat yang benar sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam. Sehingga kemudian anak didik menjadi anak-anak yang tidak jelas arah pendidikannya. Ia kehilangan figur. Ia kehilangan figur. Maka penting bagi kita menunjukkan pribadi yang benar-benar patut untuk diteladani seraya terus mengikhlaskan setiap amalan kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian faktor lainnya adalah orang tua ataupun pendidik lalai dalam mendoakan anak didiknya. Lalai dalam mendoakan anak-anaknya. Kata Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah ta'ala, du'a'ullahi jalla jalaluh wa taqaddasat asma'uh bi ayyarzuqahuma al-walad salih wa hadha huwa manhaju ahli al-haq wal iman. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mensucikan nama-namanya dan memohon agar hadir Allah memberikan rezeki berupa anak kepada kedua orang tuanya, anak yang soleh kepada kedua orang tuanya. Ini merupakan manhaj ahlil haq wal iman. Dan yang demikian ini sebagaimana disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Rabb kami, karuniakanlah kepada kami dari istri-istri kami dan keturunan-keturunan kami qurrata a'yun, yang menjadi penyejuk pandangan, dan jadikanlah kami bagi orang-orang yang bertakwa sebagai imam. Ini salah satu ayat yang memberikan gambaran betapa doa adalah sesuatu yang diperlukan bagi kita, baik pendidik maupun anak didik. Pendidik mendoakan anak didiknya agar mereka menjadi orang-orang yang saleh, menjadi orang-orang yang takwa, menjadi orang-orang yang benar-benar mengikuti perintah Allah dan Rasulnya. Inilah yang kita harapkan. Mendoakan kepada anak didik agar mereka memiliki ilmu yang bermanfaat. Al-ilmu nafi, ay al-huda, yaitu petunjuk. Yang dengan ilmu yang bermanfaat tersebut, anak-anak didik kita bisa menjadi anak-anak yang senantiasa terbimbing, ada di dalam bimbingan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sering pula kita temui dari kalangan pendidik ataupun orang tua justru mendoakan kejelekan bagi anak didiknya. Padahal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah melarang orang tua mendoakan anak-anaknya dengan anak dengan doa yang jelek. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tad'u ala anfusikum wa la tad'u ala auladikum. Jangan kalian berdoa tentang kejelekan untuk diri-diri kalian. Jangan pula kalian berdoa kejelekan untuk anak-anak kalian. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah melarang yang demikian ini. Namun kadang atau bahkan sering kita jumpai orang tua ataupun pendidik mengucapkan sesuatu yang tidak pantas kepada anak didik atau kepada anak. Entah mengatakan, maaf, misalnya kita sering mendengar mengatakan kepada anak-anak, dasar bodoh. Ini adalah ucapan-ucapan kejelekan. Atau kalimat yang semisal, kurang ajar. Ini kalimat-kalimat yang tidak pantas. Tidak pantas untuk keluar dari lisan seorang pendidik. Keluar dari lisan orang tua. Kita tentu tidak menginginkan anak kita menjadi anak yang kurang ajar. Kita tentu tidak menginginkan anak kita menjadi anak yang bodoh. Siapa di antara orang tua yang menginginkan itu? Yang kita khawatirkan adalah ucapan-ucapan tersebut seiring dengan waktu yang bersamaan diaminkan oleh para malaikat. Maka mendoakan dengan hal-hal yang baik, mendoakan dengan hal-hal yang penuh keselamatan, itu adalah sesuatu yang dibimbing di dalam agama ini. Kalau anak kita memang kurang berkenan pada diri kita, maka ucapkanlah aslahakallah, semoga Allah memperbaikimu. Doakan seperti itu. Atau misalnya kita doakan hadakallah, semoga Allah memberikan petunjuk kepadamu. Atau kita doakan barakallahu fik, semoga Allah memberkahimu. Atau dengan doa-doa kebaikan. Nah, ini ucapan-ucapan yang demikian hendaknya menjadi sebuah kebiasaan bagi kita. Jangan sedikit jengkel karena emosi, kemudian mengucapkan kata-kata yang tidak terkendali. Mengeluarkan kalimat-kalimat yang tidak selayaknya. Wah, saya sedang emosi. Iya, betul emosi. Tapi kan, semestinya kita bisa mengendalikan emosi kita. Dan ini sangat memberikan pengaruh. Sangat memberikan pengaruh. Penting untuk dibiasakan oleh kita sebagai orang tua, sebagai pendidik, sesering mungkin mendoakan mereka. Doakan mereka untuk mendapatkan keberkahan di dalam hidupnya, keberkahan ilmunya, keberkahan di dalam kehidupan yang lainnya, hartanya dan yang lainnya. Maka doa-doa yang disebutkan, perintah berdoa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti misalnya di dalam hadis yang dikeluarkan oleh At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan yang lainnya, disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thalathu da'wati mustajabatu la syakka fihinna da'watul mazlum wa da'watul musafir wa da'watul walidi ala waladi." Tiga doa yang dikatakan salatu da'watin mustajabatun. Tiga doa yang bakal dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. La syakka fihinna. Tidak ragu lagi pada ketiga doa tersebut. Yang pertama adalah da'watul mazlum. Doa orang yang dizalimi. Doa orang yang dizalimi. Wa da'watul musafir. Doanya orang yang sedang bepergian, sedang menunaikan safar. Wa da'watul walidi ala waladihi. Dan doa orang tua yang mendoakan kejelekan terhadap anaknya. Ini sangat penting untuk kita perhatikan, sehingga apa yang keluar dari lisan kita adalah sesuatu yang baik. Jangan kemudian anak digoblok-goblokan, anak kemudian dikata-katai, keluar kata-kata dari orang tua, entah itu dalam bentuk binatang ataupun yang lainnya. Jangan sampai yang demikian ini. Karena sungguhnya kita khawatir doa itu kemudian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kemudian benar anak diri kita menjadi orang-orang yang tidak baik. Wa iyyadz billah. Kemudian juga hal yang penting untuk kita perhatikan dengan baik, yaitu kesalahan dalam mendidik anak, kurangnya kita memberikan perhatian kepada orang lain, kurangnya memberi perhatian kepada anak didik kita. Asy-Syaikh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah taala menyebutkan bahwasanya al-inayatu wal ihtimam bi ta'limil ibn wal bint ma yanfa'uhu fi dinihi wa dunyahu. Karena sesungguhnya ketika orang tua lalai di dalam menunaikan tugas mendidik dan kelalaian ini merupakan satu bentuk kesalahan, yaitu kurangnya memberikan perhatian kepada anak. Kurangnya memberi perhatian kepada anak didik. Maka al-inayah wal-ihtimam adalah sesuatu yang sangat perlu. Apa saja itu bentuknya? Memberikan perhatian, perhatian dalam hal bita'limil ibn wal-bint. Yaitu memberikan pengajaran kepada anak laki-laki maupun anak perempuan. Ma yanfa'uhu fi dinihi wa dunyahu. Yaitu pelajaran yang sekiranya bisa memberikan manfaat dalam urusan dunia, dalam urusan agama dan dunianya. Dalam urusan dunia, agama dan dunianya. Pada masa sekarang ini, sering kita temui di kalangan orang tua, kalau menyekolahkan anak, itu yang dicari adalah dunianya. Dunia pendidikan sekarang diwarnai dengan pragmatisme. Orang ingin simple saja. Anak belajar, masuk ke sekolah kejuruan, setelah keluar dia bisa kerja. Selesai. Jadi muara akhir dari tugas mendidik anak adalah ketika anak itu sudah kerja. Sudah selesai. Tidak kemudian dia ihtimam, perhatian. Apakah anak itu memiliki bekal agama atau tidak? Tidak ada perhatian. Ini yang sekarang sedang melanda dunia pendidikan di tengah kehidupan bangsa Indonesia ini. Pragmatis. Bahkan, kalau ada anak ditempatkan di sebuah lembaga pendidikan, katakanlah pondok pesantren, orang tuanya malah bertanya, atau kalau bukan orang tuanya, embahnya, kakeknya, neneknya bertanya, "Nah, mau dijadikan apa anakmu? Aku bisa nanti masuk pondok pesantren terus anakku bisa kerja." Nah, ini masalah pendidikan. Kenapa demikian? Karena sudah berpuluh tahun model pendidikan yang diterapkan di Indonesia khususnya dan di belahan dunia yang lainnya adalah model pendidikan yang sifatnya hanya mengejar kepada keduniaan. Ukuran sukses seseorang di dalam dunia pendidikan, manakala ia mendapatkan status sosial. Manakala ia mendapatkan faktor-faktor keduniaan tersebut. Barometer untuk mengukur keberhasilan pendidikan bukan diukur dari sampai sejauh mana akhlak, akidah, manhaj dari anak didik tersebut. Sehingga pantas kalau setelah bekerja, pekerjanya tidak memiliki kejujuran. Pantas. Pantas kalau anak yang dididik ini menjadi pejabat, maka ketika ia menjadi pejabat, sudah tidak lagi bersikap jujur. Dampaknya apa? Korupsi merajalela. Mengukur segala sesuatu dengan nilai nominal uang. Semakin banyak uangnya, semakin dianggap berhasil pendidikannya. Ukuran keberhasilan pendidikan, ketika seseorang semakin banyak mendapat gelar, semakin berhasil. Semakin banyak mendapat ijazah, semakin berhasil. Tidak dilihat apakah ia menjadi seorang yang memiliki adab, memiliki akhlak, memiliki akidah yang benar ataukah tidak. Ada sebuah kisah. Ada seorang berkeluarga orang Albania. Hidupnya di Swiss. Terus dia menikah dengan orang Indonesia. Ketika menikah, salah seorang putri rektor dari sebuah universitas yang cukup besar di salah satu kota di Jawa Tengah. Rektor itu kan biasa nanda tangan ijazah ya. Kan gitu. Satu ketika anaknya dari pernikahan hasil putrinya ini dimasukkan ke lembaga pendidikan pesantren. Yang pesantren itu tidak mengeluarkan ijazah. Ketika si orang asing ini, Al-Albani ini, ditanya, kamu gak menyesal anakmu dimasukkan ke pondok pesantren kami ini? Tidak ada ijazahnya? Nah, dia mengatakan, ya kalau itu yang saya cari, lebih baik anak saya sekolahkan di Swiss. Di sana lebih hebat fasilitasnya. Di sana lebih mumpuni. Kalau memang sekedar ijazah dan memang pengetahuan teknologi dan segala, di sini saja saya sekolahkan. Saya masukkan anak saya ke pondok pesantren biar dia punya akidah yang lurus, akidah yang benar, mendapatkan akhlak yang baik, akhlak Islam yang baik. Luar biasa. Orang dari barat sekolahnya di Indonesia. Di kita. Jadi di sini kan terjadi orang Indonesia carinya seperti ke barat kan gitu. Yang dari barat sudah bosan ingin di Indonesia karena nilai-nilai pendidikannya lebih bagus, mengajarkan akidah, si anak bergantungnya kepada Allah bukan kepada benda. Iya. Itu yang ingin dia tanamkan kepada anak. Masalah rizki, mintanya kepada Allah, menggantungkannya kepada Allah, tidak takut untuk kemudian hidup miskin, karena yakin Allah lah yang memberikan rizki. Itu nilai-nilai itu yang ia ingin tanamkan kepada anak. Dan itu tidak akan dia dapatkan di sekolah-sekolah model di Swiss, katanya. Di mana akar pemikiran-pemikiran pendidikannya sudah kepada keduniaan. ini sebuah fenomena baru. Orang Indonesia ngejar-ngejar sana, orang sana malah mengejar ke Indonesia. Mencari sesuatu yang hilang di dunia barat. Mencari sesuatu yang hilang di dunia barat. Apa itu? Yang diistilahkan oleh kalangan intelektual, spiritualisme. Dunia memang bisa diraih, tapi kering jiwanya. Hampa imannya. Itu yang tidak bisa didapatkan. Di dalam sistem pendidikan yang dikatakan sebagai sistem pendidikan modern. Dengan dasar-dasar pemikiran filosofi barat. Itu yang tidak akan didapatkan. Dan ini adalah sebuah kesalahan besar di dalam mendidik manusia. Di mana keadaan rohani daripada anak didik itu, keadaan hati dari anak didik itu tidak digarap. Tidak diberi stimulus-stimulus. Tidak diberi atau tidak dihidupkan hatinya. Tetapi pendidikan-pendidikan dengan pemikiran-pemikiran barat, filosofi-filosofi barat, justru menjadikan anak didik kering, hampa, tidak memiliki iman. Dan inilah yang sedang melanda negeri kita. Sehingga mental dari produk pendidikan, mental dari anak-anak didik, produk pendidikan itu sendiri hancur. Benar-benar sudah melahirkan generasi-generasi yang tidak memiliki kejujuran, tidak memiliki akidah yang sahihah. Ini yang kita khawatirkan, pendidikan yang semacam ini. Dan itu melanda sebagian besar kaum muslimin, banyak yang terjatuh kepada hal-hal yang demikian. Sehingga apa? Sehingga mengukur keberhasilan pendidikan itu adalah di apa? Pada faktor materi. Materialisme menjadi ukuran keberhasilan pendidikan. Kita tidak menafikan bahwasanya hidup di dunia ini perlu makan. Kita tidak menafikan bahwasanya hidup di dunia ini memerlukan finansial. Tetapi bukan berarti muara pendidikan itu berakhir dengan anak didik yang menjadi tergila-gila dengan materi. Hasil dari pendidikan itu menjadikan anak didik menjadi sedemikian bernafsu. Sehingga tidak terkendali, tidak terukur untuk menguasai dunia. Ini pendidikan yang salah. Maka penting bagi kita untuk memberikan perhatian mengajari anak-anak kita dengan ma yanfa'uhu fi dinihi wa dunya. Apa yang bisa memberikan manfaat untuk agama dan dunianya. Dalam pengertian, mereka harus dibekali agama. Itu yang nomor satu. Dipahami tentang kebutuhan dunia dengan porsi yang lurus berdasarkan syariat. Dunia sebagai wasilah untuk mendekatkan diri, untuk lebih bisa mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan mengejar dunia semata-mata dunia untuk dunia. Tapi dunia kita kejar, semangat mengejar dunia, tapi dunia itu nanti untuk bisa mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena di dalam syariat pun ada hal-hal yang ketika kita mengamalkan ibadah memerlukan dunia itu sendiri. Seperti misalnya kita haji, umroh, tidak kita pungkiri, memerlukan finansial yang kuat. Nah, maksud saya, kita mencari dunia dalam rangka dunia itu mengantarkan kepada kehidupan akhirat yang lebih baik, sehingga kita mendapatkan jannah Allah Subhanahu wa taala melalui usaha kita di dunia. Kita mendapatkan harta kekayaan itu untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan harta kekayaan itu untuk kemudian menjadikan diri kita terpungkung dengan harta kekayaan itu. Tapi harta kekayaan itu kita kendalikan sebagai bentuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Harta kekayaan itu kita infakkan, harta kekayaan itu kita belanjakan di jalan Allah, harta kekayaan itu kita gunakan untuk membeli sesuatu yang sekiranya sesuatu itu bisa menambah semakin dekatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin taatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak memungkiri kita bahwasanya dunia itu diperlukan untuk menjadikan ibadah-ibadah kita lebih maksimal. Kita tidak mungkin ke masjid tanpa pakaian, tanpa berhias yang patut misalnya. Tetap. Nah, di sini maknanya bahwasanya jangan sampai kemudian dunia justru menggelincirkan kita, tertipu oleh godaan dunia. Kenapa demikian? Ya karena salah di dalam menanamkan masalah dunia saat anak-anak kita dididik, jadi ini, dididik jadi itu, dididik jadi segala macam, ukurannya dunia. Ini yang kita khawatirkan. Kemudian sebuah kesalahan pula ketika pendidikan ini kurang mengajarkan adab, kurang mengajarkan akhlak, tidak memperhatikan, melalaikan terhadap akhlak adab. Suasana pendidikan kita akan sangat sulit ketika kita mendidik di lembaga pendidikan, diajarkan tentang akhlak yang baik, tentang adab yang baik. Tapi di satu sisi ketika anak pulang ke rumah, di rumah tidak ditanamkan. Bahkan anak mendapatkan nilai-nilai yang tidak baik dari media massa yang ada di rumah. Anak misalnya bebas, karena di rumah mungkin ada televisi, mendapatkan masukan-masukan yang tadinya di, ya satu contoh saja, di lembaga pendidikan diajarkan anak tidak takut, pemberani, tapi kemudian di rumah dibiarkan oleh orang tuanya menonton film kartun hantu, akhirnya timbul pada diri anak bayangan-bayangan ketakutan. Kok anak saya jadi penakut begini? Nah, siapa yang menanamkan? Saya tidak pernah menakut-nakuti. Nah, siapa yang membiarkan anak ketika melihat televisi? Ini tidak sinkron antara apa yang ditanamkan di lembaga pendidikan dengan apa yang ada di rumah. Nas'alullah salamah wal afiyah. Yang jelas, televisi lebih banyak memberikan mudharat. Yang jelas, banyak hal-hal yang menyelisihi syariat, terlebih untuk pendidikan anak, sangat tidak mendukung, sangat tidak memberikan dampak yang baik bagi tumbuh kembang kepribadian anak. Satu contoh saja tadi misalnya, anak menjadi penakut. Anak tidak belajar, tapi melihat. Nah, melihat itulah terserap apa yang ia lihat, sehingga kemudian membentuk kepada jiwanya. Ini yang berbahaya. Maka para orang tua hendaknya bisa mengontrol anak-anaknya. Karena sesungguhnya ketika anak-anak tidak mendapatkan pengajaran adab yang baik, maka dikhawatirkan anak-anak menjadi anak-anak yang liar, tidak memiliki etika, tidak memiliki akhlak yang kita harapkan. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Dalam surat At-Tahrim ayat ke-6 ini, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasannya yang diperintah untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak, menjaga anak-anak dan istrinya adalah pimpinan keluarga, yaitu seorang ayah atau seorang suami. Kemudian menukil apa yang disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang dimaksud dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Qala, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "Allimu anfusakum wa ahlikumul khaira wa adibuhu." Jadi yang dimaksud dengan "Qu anfusakum wa ahlikum nar" ai "Allimu anfusakum wa ahlikum al-khaira." Ajarilah diri-diri kalian dan keluarga kalian al-khaira, kebaikan. "Wa adibuhum," dan didiklah mereka. Didik oleh kalian mereka, istri dan anak-anak kita. Dididik dalam apa? Yaitu nilai-nilai al-khair, nilai-nilai kebaikan. Ini yang hendaknya menjadi perhatian para orang tua di dalam mendidik anak-anaknya. Demikian juga para guru, para pengajar, perhatikan benar tentang adab ini. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan contoh yang sedemikian banyak dalam kisah Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhu, ketika ia mengacak-acak makanan, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ya gulam, sammillah. Kul bi yamin. Kul mimma yalik." Wahai anak, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhu, "Wahai anak, sembillah, sebutlah nama Allah, ucapkan bismillah ketika mau makan. Kul biyamin, makan dengan tangan. Kul biyamin, makanlah dengan tangan kananmu. Kul mimma yalik, dan makan dengan apa yang terdekat pada diri." Dari kisah ini menunjukkan, pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan teguran langsung, memberikan nasihat langsung kepada Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhu, ketika Umar melakukan satu bentuk kesalahan. Sebelum kesalahan itu berlarut-larut, sebelum kesalahan itu terus-menerus dilakukan sehingga menjadi kebiasaan, Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung memberikan teguran, langsung memberikan nasihat. Dinasehati. Tidak lantas, "Ya enggak apa-apa, namanya anak-anak." Tidak begitu. Salah kalau ada orang tua anaknya melakukan kesalahan terus, "Ya enggak apa-apa, namanya juga anak-anak." Tidak begitu. Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Umar bin Abi Salamah yang waktu itu masih anak-anak. Yang waktu itu Umar di dalam asuhan Nabi. Masih anak-anak. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak kemudian membiarkan, "Sudahlah, namanya anak-anak, enggak apa-apa. Wajar, belum ngerti." Ya justru kalau belum ngerti, diajari. dijadikan ia supaya mengerti. Mengertinya bagaimana? Cara mengertikannya? Ya cara mengertikannya sesuai dengan akalnya. Kan begitu. Apa itu yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Sesuai dengan akalnya, sesuai dengan apa keadaan Umar waktu itu. Diajarinya apa? Diajarinya sambillah, sebut nama Allah, baca Bismillah. Bisa anak-anak. Kalau makan kun biyaminik, makan dengan tangan kananmu. Bisa anak-anak. Dan makan dengan apa yang dekat dengan. Enggak usah sampai mencari yang jauh menjangkau, bajunya sampai celup ke sayur misalnya. Ini metode pendidikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ada anak yang keliru, ditegur oleh Nabi, dinasehati oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini faedah yang pertama dari hadis Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhu. Yang kedua, faedah kedua dari sini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menanamkan adab. Adab makan. Terkhusus adab makan. Mengajarkan tentang bagaimana etika, akhlak yang baik saat seseorang itu makan. Karena apa? Karena yang namanya makan, terutama mungkin dihadiri oleh orang lain, ini perlu sekali adab. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan tentang adab. Begitu juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan adab, memberi salam kepada anak-anak. Dalam sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkunjung ke perkampungan kaum Ansor di Madinah, di kota Madinah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan dalam hadis itu, wa yusallim ala sibya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberi salam kepada anak-anak. Ini menunjukkan sikap tawadhu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun beliau lebih tua secara usia, bahkan secara keilmuan, tapi beliau yang mendahului memberi salam kepada anak-anak. Tidak gengsi, aku orang tua yang harusnya dihormati, dan begitu. Tidak, Nabi yang menghormati, yang memberi hormat, yang memberi salam kepada anak-anak. Dari sisi pendidikan, apa yang diperbuat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah bentuk memberi keteladanan, memberi contoh yang baik. Ini contoh, contoh yang baik, yaitu orang dewasa, orang yang lebih mengerti tentang etika, tentang adab, memulai salam. Bukan lantas ya gengsi lah, lebih tua harusnya dihormati, kan begitu. Orangnya Indonesia seperti itu. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam justru mendahului memberi salam kepada anak-anak. Dan tidak itu saja, dalam hadis itu pun disebutkan wayamsahu ru'usakum. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengusap kepala anak-anak Ansor. Di sini menunjukkan adab Nabi kepada anak-anak, akhlak Nabi kepada anak-anak, yaitu bersikap rahmat, bersikap penuh kasih sayang, menunjukkan hati Nabi itu lembut kepada anak-anak. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lembut kepada anak-anak. Kalau orang kasar, tidak mungkin dia sampai mengusap kepala anak-anak. Yang keadaan jiwanya kasar, tidak mungkin untuk apa mau mengusap kepala anak-anak. Mengusap kepala anak-anak itu implementasi wujud dari keadaan jiwa seseorang. Jiwanya penyayang, jiwanya lembut, dia akan melakukan hal seperti itu. Dan itulah yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, memberikan kelemah lembutan tersebut. Dan dari sisi pendidikan, ini merupakan bentuk memberikan teladan bagaimana seorang atau orang tua menyikapi seorang anak, menyikapi anak-anak. Tidak lantas ringan tangan, anak sedikit salah main tampar, anak sedikit salah main rotan, anak sedikit salah cari sapu, tidak ada sapu, sepatu melayang. Bukan itu yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka pendidikan yang semacam ini akan membuahkan hasil anak didik yang penuh rahmah. Anak didik yang memang betul-betul jiwanya halus, jiwanya lembut. Karena apa? Karena dididik oleh seorang yang rahmah, seorang yang memiliki kelemah lembutan. Ini salah satu contoh bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam senantiasa memberikan teladan yang baik. Maka ikhwatiddin azakumullah, banyak sekali di antara kesalahan-kesalahan yang dilakukan, di antaranya adalah terlalu berprasangka positif kepada anak atau terlalu berprasangka negatif kepada anak. Terlalu berprasangka positif kepada anak, husnudzonnya terlalu besar, ini pun menjadikan sesuatu yang kadang tidak baik, menimbulkan masalah di kemudian hari. Terlalu berprasangka baik sehingga tidak melakukan cek dan recheck, tidak meneliti anak ini berteman dengan siapa, tidak meneliti anak ini berteman dengan siapa. Padahal pertemanan ini sangat penting. Berapa banyak kita menemukan riwayat di dalam salafun salih, akibat dari pertemanan kemudian menjadikan seseorang hancur. Tidak hanya hancur masalah dunianya, hancur agamanya. Ini yang berbahaya. Disebabkan karena pertemanan. Kita tidak memperhatikan anak kita berteman dengan siapa. Kita juga tidak memperhatikan temannya ini mengerti agama ataukah tidak. Teman kita yang dididik di lembaga pendidikan sholat, biasa untuk sholat 5 waktu berjamaah. Begitu liburan, pulang ke rumah, main dengan tetangga, anak tetangga ini sendiri tidak tahu agamanya seperti apa. Begitu tiba waktu sholat, yang biasanya anak kita kalau sudah azan langsung pergi ke masjid, karena berteman dengan teman yang tidak baik, temannya, sudah nanti saja sholatnya, di rumah kan bisa, ayo main dulu. Ini pertemanan. Kalau temannya sama-sama mengerti agama, anak kita mungkin makan dengan tangan kiri, langsung ditegas, kok makan dengan pakai tangan kiri? Nah, tapi karena temannya tidak mengerti agama, anak kita makan pakai tangan kiri, ya biarin saja. Tidak ada bentuk teguran, tidak ada bentuk nasihat. Ini diantara buruknya pertemanan manakala temannya tersebut memang tidak mengerti agama. Bahkan lebih parah daripada itu, anak kita yang biasanya tidak pernah melihat televisi, tidak pernah nonton, diajak ke rumahnya nonton. Pulang ke rumah, anak kita pakaiannya biasa, pakai peci, ya, pakai sirwal, ya, tapi perilakunya sudah seperti Inspektur Vijay. Ya. Perilakunya sudah seperti Jet Li, cacicut-cacot ke sana kemari. Ini luar biasa. Dan sering kita temui hal yang seperti ini. Dididik di rumah, dididik di lembaga pendidikan kita benar-benar supaya menjadi seorang yang saleh, yang taat, yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu keluar, bergaul, rusak semua. Bukan berarti kemudian kita menjadi antisosial, anak kita dikurung misalnya. Tetapi yang hendaknya kita sebagai orang tua, bagaimana memberikan perhatian kepada anak? Bagaimana mengawasi anak? Nah, kamu kalau main dengan teman-temanmu yang mengajak berbuat begini, hendaknya kamu tolak. Ada upaya-upaya pencegahan. Ada upaya-upaya yang menjadikan anak tersebut memiliki bekal. Untuk kemudian bekal itu bisa menjadi filter, menyeleksi apa yang harus dia perbuat. Itu harus kita tanamkan kepada anak kita. Jangan sampai kemudian anak kita lost begitu saja. Main-main sudah. Ditanya kemana itu anak? Sudah sedang liburan. Santai saja. Nanti belajar di sana saja di pondok. Ah, ya tidak bisa begitu. Memangnya pondok bengkel apa? Kalau rusak, dilempar ke sana anak kita. Pondok bukan tempat jin buang anak. Iya. Pondok, bagaimana menjadikan anak-anak itu menjadi orang-orang yang alim, berilmu, bertakwa, beriman, menjadi anak yang soleh. Oleh karena itu, jangan terlalu kemudian membebani pondok, membebani lembaga pendidikan. Itu semata-mata dah urusannya kamu. Urusannya lembaga pendidikan. Kita sebagai orang tua pun perlu terlibat. Perlu ta'awun. Salah satu bentuk ta'awun kita kepada lembaga pendidikan adalah menjaga, memberikan perhatian kepada anak kita. Masing-masing orang tua memberi perhatian kepada anaknya. Masing-masing orang tua memberikan penjagaan kepada anaknya. Menjaga dari hal-hal yang tidak baik. Terutama ketika misalnya sedang liburan, berada di rumah. Atau setelah pulang dari sekolahnya, dari belajarnya, di rumah. Ini yang perlu diperhatikan. Permasalahan-permasalahan pendidikan sekarang. Banyak orang tua yang tidak selektif, artinya terlalu permisif, terlalu longgar memberikan kebebasan kepada anak. Diberikannya game, komputer, anak sehingga sibuk dengan komputernya atau dengan gadgetnya. Orang tuanya manggil juga sampai tidak terdengar lagi panggilannya. Amat. Asik. Ini luar biasa sekarang. Bahaya daripada anak bermain sendiri dengan komputernya, bahayanya akan menumbuhkan jiwa individualis yang tinggi. Jiwa tumpul kepada lingkungan sosial. Ketidakpekaan terhadap lingkungan sosial. Jiwa untuk tidak memperhatikan anggota keluarga yang lain. Karena dia sibuk di depan gadgetnya, di depan perangkatnya itu atau komputernya, dia sibuk. Sehingga tidak peduli lagi dengan keadaan lingkungan keluarganya. Adiknya bagaimana, kakaknya seperti apa, ayahnya sedang kemana, ibunya, dia tidak peduli. Bahkan ketika dipanggil pun, sudah tidak mendengar. Dia sudah masuk ke dalam. Nah, kalau ini terus sampai dipupuk, kebiasaan sehari-harinya seperti itu, terus-terusan anak dalam kondisi seperti itu, jiwanya terbentuk untuk tidak lagi mempedulikan lingkungan sosial yang ada. Akhirnya menjadi asosial. Asosial artinya apa? Ada anak yatim enggak peduli. Ada orang miskin tidak peduli. Ada orang hidup susah tidak mau peduli. Mati rasanya. Keadaan ini berbahaya. Bagaimana ia akan mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, misalnya surat Al-Maun. Siapakah yang mendustakan agama itu? Bagaimana dia akan bisa? Sementara ia setiap hari dibentuk jiwanya, dibentuk keadaan kepribadiannya, rohaninya, hatinya dibentuk untuk terus tidak peduli dengan lingkungan. Ini salah satu bahaya besar. Sekali, dua kali, tiga kali, seminggu, dua minggu, sebulan, dua bulan, tidak terasa. Tapi kalau sudah bertahun-tahun, terbentuk mental anak seperti itu, ini yang sangat membahayakan. Nas'alullah salama wal afiyah. Bagaimana mungkin anak kita akan menjadi da'i yang mengurus masalah umat, sementara dia tidak punya kepedulian kepada umat. Kenapa tidak peduli kepada umat? Ya, jiwanya sudah dibentuk dengan media-media sosial seperti itu. Ini bahaya dalam jangka panjang, jangka pendek, jangka yang sedini mungkin pun membahayakan kepada keadaan diri anak. Hal-hal yang seperti ini jangan kemudian kita sebagai orang tua longgar, permisif, ya, membiarkan kepada anak. Ya, tapi bagaimana anak nanti tidak mengenal teknologi? Insya Allah teknologi itu mudah. Sekali lihat saja anak kita sudah pintar kok. Tidak diajari. Sentuh sana, sentuh sini, sentuh sana sudah bisa. Gak taunya dia sudah bisa kirim WhatsApp, kirim apa. Gak pernah diajari. Tapi kalau kita sudah membiarkan, ini yang membahayakan kepada anak. Tidak ada kontrol. Tidak ada pengawasan. Yang diawasi saja, itu masih sering kecolongan. Apalagi yang tidak diawasi. Maka, berhati-hati dengan alat-alat teknologi yang ada di rumah kita. Kelihatannya sepele ini, cuma satu kotak, satu saku ukurannya. Tapi ini bisa membawa hal yang sangat membahayakan kepada anak. Jangan mengatasi masalah dengan masalah lain. Soal supaya anak tidak lari ke PS, tempat luar, kita belikan saja PS di rumah. Nah, namanya ini menyimpan bom waktu. Sama, bukan begitu cara mengatasinya. Bukan begitu cara mengatasinya. Mengatasinya anak disadarkan bahayanya PS itu. PlayStation ini bahayanya apa? Jelaskan kepada anak. Internet bahayanya apa? Jelaskan kepada anak. Selain tentunya ada beberapa manfaat. Tapi manfaat ini bisa kamu dapatkan kalau kamu sudah matang pribadinya. Kalau kepribadianmu sudah kokoh. Kamu sudah punya ilmu untuk bisa memilih mana yang baik, mana yang benar. Nah, kalau kamu seperti sekarang, masih anak-anak, jangan dulu main seperti ini. Dijelaskan kepada anak. Diterangkan kepada anak tentang bahaya perangkat-perangkat teknologi itu. Karena kalau tidak, perangkat-perangkat teknologi itu akan mengimpor sesuatu yang buruk ke dalam rumah kita. Waliyadzubillah. Jangan bangga juga orang tua, anak saya sudah bisa begini dan begitu. Jangan bangga. Karena apa? Karena kepribadian anak belum matang. Untuk menyikapi sebuah peristiwa di dalam gadget, kepribadian anak kan belum matang, belum dewasa. Ini yang perlu kita betul-betul perhatikan. Sehingga perangkat-perangkat teknologi yang ada di rumah kita benar-benar bisa membawa berkah. Bisa membawa kebaikan. Tidak disalahgunakan. Termasuk dalam penyalahgunaan alat tersebut, yaitu digunakan oleh anak yang belum mencapai usianya. Belum matang. Dan ini banyak terjadi. Ya, sebetulnya masalah gadget ini, masalah media sosial, timbul masalah kan tidak hanya di kalangan anak-anak. Umahat, abah, para bapak juga sudah mulai ada menuai masalah. Ya. Dulu, suaminya kalau pulang ke rumah, bisa langsung ngobrol dengan istrinya. Kan gitu. Sekarang, setelah ada sekotak hitam ukuran saku itu, yang biasanya langsung ngobrol dengan istrinya, ya, jatah istrinya terpotong dulu ngobrol sama temennya yang nunjau di sana. Ya, istrinya pun juga nggak mau kalah. Nah, suaminya begitu, istrinya juga ngobrol sama temennya. Sama-sama duduk berdampingan, satu pikirannya ke sana, satu menjelang-lang buana kemana. Kan jadi masalah akhirnya di rumah. Minimal komunikasi, hubungan, kehangatan, ikatan emosional, itu sudah mulai renggang. Padahal fisiknya apa? Berhadapan-hadapan. Fisiknya berdampingan. Tapi jiwanya masing-masing safar. Ya. Dengan temannya jauh di sana. Ini merenggangkan komunikasi, merenggangkan ikatan emosional, merenggangkan kehangatan di dalam keluarga. Seorang ayah yang biasanya pulang ke rumah, disambut anaknya, senang anaknya diangkat-angkat, tapi begitu ada gadget, perangkat itu, sebentar, apa mau jawab dulu WhatsApp ini, anaknya disingkirkan, kalah. Ini harus kita sadari. Seandainya itu terjadi setiap hari, apa perasaan anak? Abahnya datang, anaknya cuek aja, acuh. Kenapa? Kemarin juga begitu disambut, sebentar. Anaknya nggak akan lagi mau menyambut. Nah, kalau sudah seperti ini, coba perbaiki lagi keadaan anaknya. Lama seperti ini. Perbaiki seperti semula. Begitu antum datang ke rumah, disambut sama anak-anak. Perbaiki lagi keadaan itu. Lama untuk memperbaiki keadaan yang seperti itu. Ini permasalahan dalam dunia teknologi. Perangkat lunak seperti ini. Hati-hati. Masalah ini bukan masalah sekedar pada anak-anak. Tapi masalah itu akan berimbas kepada kita, kepada istri kita, kepada anak-anak anggota keluarga yang lain. Maka ikhwah fillah azakumullah, penting sekali untuk kita tidak bersikap permisif, membiarkan anak main kemana tidak diperhatikan. Anak main, pulang tanya, main dengan siapa tadi? Sebagai bentuk wujud perhatian kita kepada anak. Tanya, main di mana tadi? Main apa tadi? Tanya. Sehingga anak benar-benar merasa diperhatikan, merasa mendapatkan kehangatan dari orang tuanya, merasa emosinya lekat dengan dirinya dan orang tuanya. Itu penting. Pertanyaan kita walaupun sepele, tapi itu menunjukkan perhatian. Kita misalnya pendidik dengan santri, tanya santri, sudah makan pagi, sudah sarapan? Sudah, Ustaz. Sarapannya dengan apa tadi? Dengan ikan, Ustaz. Masya Allah, mantap ikannya. Mantap, Ustaz. satu ikan untuk 5 anak, Ustaz. Oh ya, besok kita rubah. Setiap anak dapat 1 ikan. Nanti biar pengurus pondok urusan dapur beli ikan teri yang banyak. Hangat. Ya. Hangat. Suasana hangat. Walaupun mungkin itu sekedar ya, obrolan. Tapi merasa diperhatikan anak diri. Merasa diperhatikan anak diri. Dan ini memberikan dampak yang besar, dampak yang baik bagi perkembangan anak-anak kita. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu ada beberapa hal lagi yang terkait dengan kesalahan-kesalahan dalam mendidik anak, diantaranya mungkin kita kurang sabar, terlalu mengedepankan emosi, bersikap kasar kepada anak. Ini juga menjadi hal yang perlu dikoreksi di dalam urusan pendidikan kita dengan anak. Karena apa? Karena manakala kita seringkali bersikap kasar terhadap anak-anak kita, terhadap anak didik kita, itu akan menjadikan satu, menjadikan anak itu sendiri tertanam, meniru, mencontoh, atau kalau tidak, menimbulkan trauma psikis. Trauma psikis pada anak. Akibat dari trauma psikis, bisa saja seorang anak sulit menerima apa yang diajarkan. Belum apa-apa sudah tegang melihat wajah ustaznya. Sehingga tegang, stres, gak bisa konsentrasi. Ini juga membahayakan terhadap kelangsungan pendidikan. Baik, mungkin kita cukupkan dulu pertemuan kita hingga di sini, mudah-mudahan bermanfaat yang sedikit ini. Seorang suami istri bercerai. Anak hasil pernikahan tersebut itu tanggung jawab menafkahi sang istri atau suami. Bila suami istri bercerai dan menyisakan permasalahan anak karena dia anak, ketika suami istri bercerai dan ada anak, maka hak pengasuhan ada pada sang ibu. Nafkah tetap ada pada sang ayah. Jadi pengasuhan ada pada ibu, ya, dengan catatan tentunya ibunya juga baik, memperhatikan pendidikan syariat, pendidikan agama anaknya, dididik dengan baiklah oleh ibunya. Maka pengasuhan ada pada ibu. Adapun nafkah, ya, untuk nafkah tetap tanggung jawab ayahnya. Ya, membiayai pendidikan anaknya, membiayai makannya, membelikan bajunya, tetap ayahnya. Iya. Allahu a'lam. Mana yang lebih baik, mendidik anak usia 8 atau 9 tahun di ma'had dengan cara diasramakan atau yang pulang pergi? Wallahu a'lam, dari segi kejiwaan anak, apabila anak itu anak usia 8 atau 9 tahun, dia belajar misalnya di pondok, tapi sore pulang, nanti pagi berangkat lagi ke pondok, itu setidaknya akan mempererat ikatan emosional dengan orang tua. Selama di rumah mendapatkan kehangatan, di rumah mendapatkan perhatian dari orang tuanya, di rumah tetap dikontrol belajar apa sekarang dan seterusnya, insya Allah itu lebih baik. Di rumah dididik adab yang baik oleh orang tuanya juga, ya, itu yang lebih baik. Anak pulang pergi. Ya. Para a'imah kita seperti Imam Muslim, dia melakukan rihlah untuk talabul ilm di usia setelah belasan tahun. Jadi selama itu masih bersama orang tuanya. Wallahu a'lam. Ana mohon nasihat antum. Ana mengenal salaf setelah kurang lebih 3 tahun dari perceraian. Kami punya anak 1. Kami punya anak sama ibunya dari keluarga orang sufi. Jarak antara kami dengan anak sangat jauh. Kami ingin menanamkan pendidikan salaf, terkendala dengan perbedaan manhaj. Kami bertemu dengan anak jarang sekali dikarenakan kerja di luar kota. Pertanyaannya, apa yang bisa kami lakukan dalam mendidik untuk sang anak yang satu mungkin ya. Dikarenakan kami sendiri terjadi perceraian, perbedaan manhaj, jauhnya jarak kami dengan sang anak agar kami bisa optimal jauh ke dari kesalahan orang tua sebagai seorang pendidik. Ya, intinya kalau bisa, kalau keadaan ibunya seperti ini, anak tidak dididik dengan agama yang benar, diupayakan anak itu diambil. Diupayakan anak itu diambil. Bagaimana caranya? Nah, ini mungkin yang perlu dibicarakan dengan asatidzah. Bagaimana cara mengupayakan anak tersebut diambil. Entah mungkin dengan alasan dipondokkan terlebih dahulu. Misalnya, ya, mau dimasukkan pondok dulu di sana. Saya yang membiayai, saya yang mengurusi semuanya, dan seterusnya. Artinya orang tuanya, ayahnya. Ya, itu. Sehingga anak terselamatkan agamanya. Ya, yang pertama kali, selamatkan agamanya. Jadi, diusahakan untuk bisa diambil. Wallahu a'lam bissawab. Sampai sini. Subhanallahumma wa bihamdihi.